الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر المسلمات saudaraku saudariku الحاضرين والحاضرات المشاهدين والمشاهدات para pemirsa dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala jalla fi'ula yang selalu memberikan kepada kita rahmat dan nikmatnya yang sangat teramat besar, yang sangat teramat banyak. Dan diantara rahmat besar yang Allah berikan kepada kita di pagi hari ini adalah dihidupkannya kita kembali untuk melanjutkan nikmat umur yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita. Sehingga sesungguhnya setelah diwafatkan kita tadi malam kembali, maka ini adalah nikmat yang sangat teramat besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Bahkan yang lebih besar daripada nikmat itu sendiri yang tadi barusan disebut adalah nikmat di mana kita diberikan taufik oleh Allah untuk rukuk dan sujud kepadanya, dimudahkan kepada kita untuk mendatangi rumahnya dan rukuk dan sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat ini adalah nikmat yang lebih besar daripada nikmat yang tadi disebut di awal. Karena tanpa nikmat yang kedua yang tadi kita sebut di akhir, maka nikmat yang pertama adalah bencana bagi orang yang menjalaninya. Bahwa nikmat kehidupan yang Allah berikan kepadanya akan menjadi petaka bagi dirinya ketika dia tidak mendapatkan taufik untuk melakukan rukuk dan sujud kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Hidupnya akan menjadi bencana baginya. Kenapa? Karena kalau seperti itu dia menggunakan hidupnya, tidak mau rukuk dan sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, maka hidupnya hanya untuk mengumpulkan pundi-pundi azab, pundi-pundi kehancuran. Hidupnya hanya menuju kepada hal yang akan menyakitkan. Dan hal yang akan menyakitkan itu pasti akan datang. Yang tentu yang paling parah adalah di akhirat. Namun di dunia pun pada dasarnya mereka juga menuju kepada hal tersebut. Andai mereka mau berakal, andai mereka mau berpikir. Ketika orang tidak mau ruku dan sujud kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, hidupnya menuju kesengsaraan. Akan tetapi ketika dia buta, matanya buta, maka dia tidak melihat kesengsaraan itu. Justru dia melihat kesengsaraan yang sedang dia alami adalah nikmat. Padahal dia dipenuhi oleh kesengsaraan di dalam hidupnya, dan dia tidak merasakan pedihnya kesengsaraan tersebut. Itulah ketika hati sudah terbalik, dan di saat hawa nafsu sudah dipertuhankan, sebagaimana dikatakan oleh Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara illa ma ushriba min hawahu. Orang yang sudah hatinya terbalik, tak tahu lagi yang baik yang mana dan yang buruk yang mana. Yang dia tahu adalah apa yang didiktekan oleh hawa nafsunya kepada dirinya. Sesuai dengan hawa nafsunya berarti baik, tidak sesuai dengan hawa nafsunya berarti buruk. Hanya itu yang dia tahu. Sehingga kenikmatan baginya adalah kenikmatan mengikuti hawa nafsu, dan keburukan baginya adalah keburukan tidak mendapatkan yang diinginkan oleh hawa nafsu. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi kembali kepada bahwa hari ini Allah telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat besar. Yang pertama tadi kita sebut nikmat kehidupan, dihidupkannya kita kembali setelah tadi malam ditidurkan. Dan tidur adalah akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya kematian. Tidur dan mati itu sangat mirip. Beda tipis. Dan tidak jarang orang yang tidur, lalu nyawanya tidak dikembalikan lagi oleh Allah untuk keesokan harinya. Namun Allah masih memberikan kepada kita nikmat hidup. Allah masih memberikan kepada kita nyawa untuk bisa bangun. Jadi itulah nikmat yang sangat besar. Namun jauh lebih besar daripadanya adalah nikmat di mana kita diberikan taufik oleh Allah untuk rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekiranya kita bisa memahami bahwa salat yang kita lakukan tadi baik sunat ataupun wajib baik daripada nikmat hidup itu sendiri. Karena tidak semua orang bisa memahami itu, dan tidak semua muslim bisa menghayatinya. Dan orang-orang yang sudah berhasil menghayatinya, tidak semuanya bisa bertahan di atas penghayatan itu. Hari ini dia dapat penghayatan itu, jiwanya, hatinya bisa meresapi itu, tapi belum tentu setelah satu bulan ke depan masih seperti itu. Tapi di saat hati kita bisa menghayati bahwa nikmat diberikan oleh Allah, kemudahan taufik oleh Allah, diberikan oleh Allah kita taufik untuk rukuk dan sujud yang wajib, yang sunnat, manakala kita bisa menghayati nikmat ini lebih besar daripada nikmat hidup itu sendiri, berarti kita sudah mengerti agama kita, sudah mengerti syariat Rasul kita, sudah mengerti untuk apa kita hidup dan kenapa kita dihidupkan, sudah faham agama kita yang benar. Karena tidak jarang orang yang tidak sampai kepada pemahaman penghayatan seperti itu. Bahkan menurut dia, sebuah mobil lebih berharga daripada sujud. Sebuah mobil lebih berharga daripada sujud. Bahkan bagi dia, gaji bulanannya lebih berharga daripada sujud itu. Sehingga dia mengejar gaji bulanan dan tidak sujud. Atau kalau ataupun dia sujud, tetap dia menghargai sujudnya itu, tak ada apa-apanya dibanding gaji bulanannya. Sehingga kalau harus ada sesuatu yang menghalangi terhalangnya gaji bulanan, dia sedih. Namun ada sesuatu yang menghalangi rukuk dan sujudnya, santai. Sehingga apabila ada sesuatu yang akan menyebabkan terhalangnya gaji bulanannya, dia berupaya untuk menghilangkan rintangan-rintangan gaji bulanan itu. Namun apabila ada yang menghalangi, akan menghalangi rukuk dan sujudnya, dia tidak berupaya melawan rintangan-rintangan itu. Padahal mungkin gaji bulanannya juga tidak cukup untuk beli sebuah mobil. Namun kalau seperti yang kita katakan tadi, bahwa manakala hati kita sudah bisa menghayati, memahami, benar-benar meresapi rukuk dan sujud itu lebih afdal daripada nikmat hidup, maka harta lewat sebesar apapun. Karena tidak ada harta yang lebih berharga daripada hidup. Betul tidak? Sebesar apapun gunung emas yang kau miliki, wahai muslim, berhargakah itu daripada hidupmu sendiri? Seberapapun menumpuknya uang di rekeningmu, sebesar apapun sahammu di dunia ini, apakah itu lebih berharga daripada hidup itu sendiri? Oleh karena itu, apabila kita bisa memahami, menghayati, menghadirkan hati yang memang memuliakan rukuk kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, maka kita sudah mengerti agama kita. Di dalam ayat yang dibaca oleh imam kita di pagi hari ini, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. Kita ulangi ayatnya. Allah berfirman, أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. Pada hari di mana mereka, kita dibangkitkan, manusia dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat, Allah katakan, mana dia sekutu-sekutu aku? Kalian mengatakan bahwa di dunia Allah punya sekutu? Bahasan kita tauhid, tidak ada sekutu bagi Allah. Majlis kita majlis apa? Tauhid. Tidak ada sekutu bagi Allah. Maha suci engkau ya Allah, dari adanya satu makhlukmu, siapapun dia, apapun dia, menjadi sekutu bagimu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tak ada, tak ada yang sekufu dengan Allah. Tak ada yang setara dengan Allah. Allah tidak punya sekutu. Allah melakukan sendiri. Allah memberi sendiri. Allah menyayangi sendiri. Allah memberikan rezeki sendiri. Allah menghidupkan sendiri. Allah mengatur sendiri. Allah yang punya satu-satunya sendiri, enggak ada yang lain. Sekarang mereka mengatakan bahwa Allah punya sekutu. Allah katakan falyatu bisyurakaihim in kanu shadiqin. Datangkan sekutu kalian itu yang mana? Mana sekutu kalian itu? Sekutu yang kalian katakan sekutu aku di dunia, mana mereka? Mereka mengatakan Isa adalah sekutu bagi Allah. Ditanya Isa, wahai Isa benar? Kata Nabi Isa, tidak. Tidak benar ya Allah. Aku tidak katakan seperti itu kepada mereka. Mereka mengatakan malaikat sekutu bagi Allah. Sehingga mereka mengibadati malaikat, minta kepada malaikat. Allah tanya malaikat, wahai para malaikat. Mereka mengatakan, tidak ya Rob. Maha suci engkau ya Rob. Akhirnya tampak jelas di akhirat secara nyata dilihat oleh mata tak ada sekutu bagi Allah, dan tampak jelas itu di dunia, tapi boginya orang-orang yang hatinya tidak buta. Bagi orang-orang yang hatinya apa? Tidak buta. Hatinya dibuka oleh Allah, basirahnya dibuka oleh Allah. Dengan berpedoman dengan kepada Al-Quran yang Allah turunkan, berpedoman kepada Rasul yang Allah utus, nampak jelas bagi dia ketika hidup di permukaan bumi, la ilaha illallah. Tidak ada yang memiliki, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang punya alam semesta ini dan mengatur kecuali, sehingga harus kepada Allah meminta. Tampak jelas. Jelasnya itu bagi dia, bagi orang-orang yang terbuka basirahnya, sejelas matahari jam 12 siang. Namun bagi mereka-mereka yang tidak memahaminya, buta, basirahnya tertutup, tak nampak oleh dia. Bahkan bagi dia batu sama dengan Allah. Bagi dia keris sama dengan Allah. Bisa memberi, bisa menjaga, bisa mendatangkan, bisa merahmati, bisa menolak sesuatu. Buta. Tidak tahu la ilaha illallah. Tidak mengerti tauhid dan syirik. Namun bagi orang-orang yang beriman jelas. Mana mungkin batu bisa sama dengan Allah? Mana mungkin keris bisa sama dengan Allah? Mustahil. Ada dukun yang bisa memberi, menghalang, mendatangkan, merahmati, memberikan hasil panen. Mana ada? Bohong, dusta, rekayasa, propaganda yang tidak benar. Mana tahu, mana ada manusia yang tahu ilmu gaib? Dia tahu di mana benda hilang, di mana letaknya. Dia tahu bagaimana nasib kita di masa yang akan datang. Namun manusia-manusia buta itu hidup di dunia dengan kebutaannya dan mengatakan bahwa Allah punya sekutu. Allah katakan falyatu bisyurakaihim. Datangkan sekutu-sekutu kalian itu in kuntum shadiqin. Kalau kalian jujur, kalau kalian benar, kalau kalian benar dengan apa yang kalian yakini, mana sekutu itu? Terbukti secara nyata di akhirat tidak ada sekutu bagi Allah. Ini yang sering saya katakan, hal yang di dunia tidak nyata, yang hanya bisa dilihat oleh ilmu, oleh mata hati, seperti yang Allah katakan, di akhirat tidak lagi hal yang gaib. Allah wujudkan nyata senyata-nyatanya. sehingga bisa dilihat oleh mata, didengarkan oleh telinga. Inilah gunanya iman kepada yang gaib. Ini makna iman kepada yang gaib. Kita melihat hal yang benar-benar nyata dalam apa yang Allah katakan, di dalam apa yang Rasul katakan, senyata-nyata kita melihat benda nyata di permukaan bumi. Contohnya tadi yang sudah kita bawakan, bahwa kita benar-benar melihat, menyaksikan la ilaha illallah, tidak ada sekutu bagi Allah, sebagaimana kita menyaksikan matahari di siang hari jam 12 siang. Ada orang yang terhalang melihat matahari jam 12 siang? Kita benar-benar menyaksikan apa yang Allah katakan benar-benar nyata. Karena yang seperti itu akan terjadi di akhirat. Ketika semua sekutu terdiam. Ketika semua sekutu yang disekutukan padahal mereka tidak pernah memerintahkan, membantah bahwa mereka telah memerintahkan untuk menyekutukan Allah seperti Nabi Isa dan yang lainnya alaihi salam, baru terdiam mereka, baru mereka sadar bahwa selama ini mereka berada di atas tipuan iblis, selama ini mereka berada di atas sesuatu yang bodong. Selama ini akidah mereka adalah sampah. Tak ada yang bisa mendatangkan sekutu. Tak ada sekutu yang berani di hadapan Allah di akhirat kelak. Falyatu bi syuraka'ihim in kanu shadiqin yauma yakshafu an saq wa yud'auna ila sujud. Ketika itu mereka disuruh sujud. Lihat kemuliaan sujud. Lihat kemuliaan sujud. Ketika itu mereka disuruh sujud. Fala yastati'un. Ketika mereka akan sujud, enggak bisa sujud. Enggak bisa sujud. Ini pembeda orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman di akhirat. Dan kondisi ini pasti akan datang. Tak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Ada saat nanti di mana Allah akan perintahkan saya, anda sujud kepada Allah di akhirat. Ada yang bisa sujud, ada yang tidak bisa sujud. Siapa yang bisa sujud? Orang yang benar-benar sujud di dunia. Kalau kita subuh tadi benar-benar sujud kepada Allah, dan seperti itu hidup kita, dan kita akhiri hidup seperti itu, dan Allah golongkan kita kepada orang yang beriman, ketika diperintahkan sujud, kita bisa sujud di akhirat sebagaimana bisa sujud di dunia. Itu tanda kita beriman. Karena ketika diperintahkan sujud di dunia, semua manusia bisa sujud. Ada manusia yang tidak bisa sujud? Allah, ada manusia yang hidup di dunia ini sekarang tidak bisa sujud? Ada enggak? Ada? Bukan tidak bisa, tidak mau. Bedakan antara tidak bisa dengan tidak? Dengan tidak mau. Main bola bisa, masa sujud enggak bisa? Main bulu tangkis bisa, masa sujud enggak bisa? Nyari duit bisa kerja. Masa sujud gak bisa? Bukan gak bisa, gak mau. Kembali saya bertanya, ada manusia yang tidak bisa sujud di dunia? Hah? Tak ada. Kata para ulama, tubuh kita disusun seperti ini, tulang belulangnya dirangkai seperti itu, untuk mudah sujud. Untuk gampang bagi kita sujud. Inti sholat adalah sujud. Maksudnya adalah untuk sholat, dan inti sholat adalah sujud. Gerakan sholat yang paling afdol sujud. Oleh karena itu sujud dijadikan kalimat untuk sholat. Allah suruh sujud, maksudnya sholat. Fasjudu lillahi, sujudlah kepada Allah, maksudnya sholat. Karena gerakan yang paling utama di dalam sholat adalah sujud. Gerakan yang paling afdol dalam sholat adalah sujud. Bacaan yang paling afdol adalah iftitah, Al-Fatihah dan Al-Quran ketika berdiri. Itu bacaan yang paling afdol. Gerakan sujud. Maka sujud adalah sifatnya orang-orang yang beriman, rajin sujud. Semua kita di permukaan bumi, semua manusia ini bisa sujud. Tidak ada yang tidak bisa sujud. Sangat mudah itu, gampang sekali gerakan sujud itu. Mana ada, tidak ada sulitnya sedikit pun. Namun ada manusia yang mau, ada yang tidak. Dan ada yang sujud dengan riya. Sujud juga tapi riya. Dan ada yang tidak mau sujud. Padahal mudah sekali sujud itu. Ada yang sujudnya sujud juga tapi tidak ikhlas. Ada yang sujudnya ikhlas. Ini orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ketika Allah perintahkan sujud di akhirat, yang sujud di dunia dengan ikhlas mereka yang bisa sujud. Allah katakan, "Wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un." Mereka diperintahkan sujud, enggak bisa. Enggak bisa lagi sujud. Ketika Allah perintahkan, mau mereka sujud. Di akhirat, tak ada yang berani menentang perintah Allah. Jangankan menentang perintah Allah, mau bicara saja, pakai izin dari Allah dulu baru bisa bicara. Apalagi menentang perintah Allah. Berbicara maksiat tidak? Berbicara maksiat tidak? Tidak maksiat, itu pun tak bisa di akhirat. Kalau tidak Allah kasih izin dulu untuk berbicara, gak bisa bicara. Padahal tidak maksiat. Apalagi sujud, sujud lebih parah daripada sekedar berbicara. Ketika mereka ingin sujud, enggak bisa lagi sujud. Kenapa? Nabi mengatakan, tulang belulang mereka sudah tidak sama dengan tulang belulang di dunia. Allah sudah jadikan dari atas sampai ke bawah satu rangkai. Kalau jadi sudah jadi satu batang, kalau sudah jadi satu batang, rangkaian tulang belulang kita sudah nyatu. Kita lagi berdiri, Allah fa'al lima yurid, Allah maha bisa. Dalam sekejap mata tak terasa tulang belulang kita sudah gabung dari atas sampai bawah. Bisa sujud? Gak bisa sujud. Itu yang terjadi. Wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Disuruh sujud, diperintahkan sujud, gak bisa. Gak bisa sujud. Orang-orang yang beriman sujud. Semoga kita termasuk orang yang sujud nanti ketika perintah itu datang. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu tidak bisa sujud, Allah katakan, khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Mata tertunduk ke bawah, malu, nyesal. Keadaan jiwa yang penuh dengan kemelut, ketakutan, kekhawatiran, penuh dengan penyesalan mendalam yang tidak bisa direvisi. Sudah salah beragama ketika hidup di dunia. Tertunduk kepalanya, pertanda kemelut jiwanya yang luar biasa, tarhaquhum dhillah, terlihat jelas mereka penuh dengan rasa hina, kehinaan benar-benar menyelimuti mereka. Lalu Allah katakan apa? Waqad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dulu mereka diperintahkan sujud padahal mereka adalah orang sehat wal afiat. Dulu diperintahkan sujud wa hum salimun, mereka selamat. Mereka sehat wal afiat. Tulang belulangnya seperti tulang belulang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya rangkaiannya. Beda Nabi Muhammad rangkaian tulangnya dengan kita? Tak beda. Nabi Muhammad manusia seperti kita. Wa hum salimun, mereka sehat wal afiat. Sujud adalah pekerjaan yang sangat ringan. Wa qad kanu yud'auna ila sujud. Dulu mereka diajak sujud. Wa hum salimun, mereka dalam keadaan selamat, mereka sedang dalam keadaan sehat wal afiat, mereka dalam keadaan penuh dengan kemudahan untuk sujud, enggak mau. Allah balas. Allah tunjukkan bahwa ketika mereka mau, sudah tak bisa. Karena dulu kamu tidak mau, padahal sangat bisa. Sekarang kamu mau, bisanya sudah tidak ada. Sudah tidak mampu lagi untuk sujud kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Makanya kita katakan tadi bahwa nikmat sujud itu nikmat yang luar biasa. Ketika kita dihidupkan oleh Allah dan kita sujud, nikmat sujudnya itu lebih mulia daripada, lebih besar daripada nikmat hidup itu sendiri. Karena kalau dia hidup untuk tidak sujud, itu yang akan terjadi pada dirinya di akhirat. Maka hiduplah wahai muslim, wahai muslimah, untuk sujud dan saudara-saudara sujud. Faham maksud saudara-saudara sujud? Rekan-rekan sujud. Pekerjaan-pekerjaan yang menunjang sujud. Amalan-amalan yang seirama dengan sujud. Hiduplah untuk itu. Ikhwani wa akhawati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di awal ini sebelum kita memasuki ayat yang kedua dari Kitab Tauhid memberikan kepada kita tambahan penghayatan tauhid dan pentingnya ibadah ikhlas. Karena sujud itu juga kalau tidak ikhlas tetap tidak bisa sujud. Sudah kita katakan tadi, ada orang yang sujud namun tidak ikhlas, dia tidak bisa sujud di akhirat. Karena sujudnya tidak ada guna bagi dia. Itu dia tauhid. Sujud butuh tauhid. Sujud tanpa tauhid tak ada artinya. Baik. Pada pertemuan yang lalu kita memasuki sebuah bab tanpa judul, langsung kepada firman Allah, bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah ta'ala, ayyushrikuna ma la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Sekarang masuk kepada ayat berikutnya, wa qaulihi ta'ala, berkata pengarang kitab Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, wa qawlihi ta'ala rahimahullahu rahmatan wasi'ah, dia berkata, wa qawlihi ta'ala, dan berikutnya adalah firman Allah ta'ala. Dan sudah kita katakan pada pertemuan yang lalu, bab ini berbicara tentang lemahnya makhluk dan berkuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, terdapat dalam surat Fatir ayat 13 dan 14. Walladina tad'una min dunih ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Artinya, dan yang kalian seru-seru selain dia, dia maksudnya adalah Allah, yang kalian minta-minta kepada mereka selain dia, dia maksudnya adalah Allah, selain Allah. Yang kalian bermunajat meminta kepadanya, berarti sekutu bagi Allah. Karena dia telah meminta kepada sekutu itu, yang bukan Allah, sesuatu yang bukan Allah. Siapapun dia, apapun dia. Siapapun dia maksudnya yang hidup, malaikat, para nabi, para wali, orang sakti, dukun, pendeta, rahib, apapun dia, benda, matahari, pohon besar, batu dengan segala jenisnya, besi dengan segala jenisnya, kain dengan segala jenisnya, bertulis atau tidak bertulis, kertas dengan segala jenisnya, siapapun selain Allah, kalian menyeru kepadanya, meminta kepadanya, permintaan-permintaan syirik, dengarkan. Allah mengatakan, ma yamlikuna min qitmir. Mereka tidak memiliki, walaupun hanya setipis kulit ari. Mereka tidak punya apapun. Walaupun qitmir. Pernah makan kurma? Tahu kulit ari? Kulit ari kurma di mana letaknya? Pembungkus apa? Pembungkus biji, itu dia qitmir. Tipis? Kecil? Tak berguna? Dalam istilah kita, dalam pandangan kita terhadap qitmir, tak berguna, tak ada manfaat, terlalu sepele, terlalu kerdil sehingga tidak ada yang memuliakannya, tidak sebuah harta yang bisa disebut qitmir. Yang sekecil itu, sepele itu, serendah itu, sesedikit itu, mereka-mereka yang kalian seru selain Allah tak punya walau segitu. Ini tegas. Dan sekali lagi saya katakan bahwa apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, ilmu yang kita ilmui, kita hayati, kita resapi, sehingga kita bisa menyaksikannya bagaikan kita menyaksikan malam purnama. Menyaksikan bulan di malam purnama. Atau menyaksikan matahari di siang bolong. Hadirkan di hatimu, wahai muslim, wahai muslimah. Semua yang diseru selain Allah tak punya walau kitmir. Tak punya apa-apa. Karena ketika hatimu sudah memiliki ini, maka Anda tidak akan meminta kepadanya. Ngapain minta kepada orang yang tidak punya kitmir? Apakah logis, apakah berakal orang yang meminta kepada seseorang atau sesuatu, orang atau sesuatu itu kitmir pun gak punya? Apa kitmir tadi? Kulit ari. Lalu minta kepada dia. Ini bukan aneh lagi. Lebih jauh daripada aneh. Ingat, Allah berfirman, "Qul aghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun." Katakan kepada mereka, apakah kepada selain Allah kalian perintahkan aku untuk beribadah? Wahai orang-orang bodoh. Nas tegas di dalam Al-Quran. Kalian suruh aku beribadah kepada selain Allah, wahai orang-orang bodoh. Terjemahan Al-Quran. Saya tidak mendatangkan dari bahasa lain. Murni terjemahan bahasa Al-Quran. Kalau mau dikatakan kasar, terserah Anda. Tapi ini ayat Allah. Dan saya tidak akan mengatakannya kasar. Karena ini Allah yang berfirman. Kasar kali ceramah Ustaz. Terserah Anda mau menilai apa. Anda hanya menerjemahkan apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Inilah kebodohan yang luar biasa. Minta kepada sesuatu yang sesuatu itu kitmir pun gak punya. Tak memiliki. Walladzina tad'una min dunihi, yang kalian minta-minta, yang kalian seru-seru selain Allah, la yamli ma yamlikuna min kitmir, mereka tidak punya walaupun kitmir. Tak ada yang mereka punya satu pun. Lalu kenapa minta kepada orang itu? Ini dia kata para ulama, bahasan bahwa keimanan tentang rububiyah Allah, sedikit menyeleweng, bukan menyeleweng maksudnya, sedikit bicara bahasan para ahli ilmu di dalam kitab-kitab akidah, bahwa iman akan rububiyah Allah menuntut iman tauhid akan rububiyah Allah, mentauhidkan Allah dan rububiyah Allah menuntut tauhid uluhiyah. Menuntut. Kita ketika alam semesta ini semuanya 100% punya Allah, milik Allah. Tak ada satu pun yang memiliki. Hanya satu-satu yang punya. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita saksikan, apapun yang kita pegang, apapun yang kata kita dimiliki oleh manusia. Sebenarnya bukan manusia yang tidak memiliki. Apapun yang dimiliki oleh makhluk, sebenarnya makhluk tidak ada yang memiliki. Walaupun dalam bahasa kita, saya punya ini, saya memiliki ini, itu hanya kepemilikan semu. Dia hanya amanah. Sebentar, sementara dia hidup, Allah titipkan dalam hidupnya untuk dipindahkan kepada orang lain setelah dia mati. Atau sebelum dia mati. Faham yang saya maksud? Ini tauhid rububiyah. Tauhid bahwa Allah yang punya satu-satunya. Semua yang ada di dunia ini Allah satu-satunya pemiliknya adalah tauhid rububiyah. Menuntut tauhid uluhiyah. Kalau memang yang punya satu-satunya Allah, minta kepada Allah satu-satunya. Tauhid uluhiyah. Karena tauhid uluhiyah, hamba berbuat kepada Allah dengan mentauhidkan dia. Kalau memang Anda yakin pemilik dunia beserta isinya sampai ke kitmir, hanya Allah satu-satunya, tak ada selain Allah yang memiliki, maka Anda ketika meminta, mintalah kepada Allah. Anda meyakini hanya Allah satu-satunya yang memiliki, ini namanya tauhid rububiyah. Anda meminta hanya kepada Dia, itu namanya tauhid uluhiyah. Tauhid Anda menghambakan diri kepada Allah satu-satunya. Allah yang Anda ibadati satu-satunya. Maka keyakinan rububiyah Anda menuntut Anda untuk melakukan uluhiyah kepada Allah satu-satunya. Paham? Ketika yang menyehatkan hanya Allah satu-satunya, itu keyakinan kita, maka menuntut permintaan untuk disembuhkan hanya kepada Allah. Yang punya harta untuk diberikan kepada kita sebagai gaji bulanan, satu-satunya adalah Allah. Minta kepada Allah. Kembali kita kepada ini, kepada yang tadi ayat, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum, selain Allah kepadanya tidak punya qitmir. Satu. Dua, in tad'uhum, kalau kalian minta juga kepada mereka, ketika kalian minta juga kepada mereka padahal mereka tidak punya, namun kalian nyanyi dengan akidah kalian yang salah, dengan keyakinan kalian yang sudah masuk kepada jebakan-jebakan iblis dan bala tentaranya, tetap kalian meminta kepada mereka padahal mereka tak punya khitmir, tetap kalian minta intad'uhum, kalau kalian tetap minta kepada mereka, apa yang terjadi? La yasma'u du'a'akum, mereka tidak bisa mendengarkan permintaan kalian. Mereka tidak bisa mendengarkan permintaan kalian. Batu tidak bisa mendengarkan permintaan kalian. Keris tidak bisa mendengarkan permintaan kalian. Cincin tidak mendengarkan permintaan kalian. Tangkal dan jimat itu tidak bisa mendengarkan permintaan kalian. Matahari tidak bisa mendengarkan permintaan kalian. Bulan dan bintang tidak bisa mendengarkan permintaan kalian. La yasma'u du'a'akum, tak bisa mendengarkan kalian. Orang-orang saleh yang sudah wafat, yang sudah di dalam kubur, kalian minta kepadanya, tak bisa mendengarkan permintaan kalian. Nabi-nabi yang sudah wafat, kalian tetap minta kepadanya, tak bisa mendengarkan permintaan kalian. Mendengar pun enggak bisa. Ini mengikis syirik ke akar-akarnya. Kalau begini kita meyakini, kalau begini kita berakidah, kalau begini kita beriman, mustahil akan meminta kepada selain Allah. Mustahil akan berharap dari selain Allah. Punya apa-apa, untuk apa diminta? Diminta pun enggak dengar. Diminta pun apa? Enggak dengar. Allah yang mengatakan tidak dengar. Dan Allah tidak pernah berkata yang salah. Dan Allah tidak pernah keliru di dalam pernyataan-pernyataannya. Bukan Allah namanya kalau keliru. Maka batu adalah batu, tidak bisa mendengar. Apalagi yang lain. Namun kenapa masih banyak orang yang sujud kepada batu? Kenapa masih banyak orang berharap berkah dari batu? Kenapa masih banyak orang yang berharap rumahnya akan dijauhi oleh aura-aura jahat dari batu, kalau batu itu ada di sana. Kenapa ada yang masih mandi dari telaga yang memiliki batu spesial? Karena ini akidahnya enggak benar, tauhidnya tidak lurus. Baik. Mereka yang kalian seru selain Allah tidak punya walaupun kitmir, walaupun kulit ari yang ada di kurma, atau kulit ari, kulit ari yang di buah-buahan manapun, kitmir namanya. Walaupun orang Arab lebih kepada kulit arinya kurma, lain kitmir. Kulit ari yang lain mereka sebut laffaf, dari kata-kata laffa ya lufu, membelit atau membungkus. Jadi mereka tidak punya walaupun kitmir. Kalau kalian ngeyel juga minta kepada mereka, mereka tidak mendengar permintaan kalian. Walau sami'u, kalaupun mereka dengar, ternyata ada yang dengar rupanya. Kita minta, mereka dengar. Karena tidak semua yang diminta oleh manusia batu. Tidak semua yang diminta oleh manusia orang mati, mayat. Ada yang hidup bisa mendengarkan. Betul tidak? Di antara yang hidup, orang saleh. Di antara yang hidup, siapa lagi? Dukun. Di antara yang hidup, jin. Karena jin juga disekutukan oleh manusia dengan Allah. Dan jin bisa mendengar permintaan-permintaan manusia. Bisa dengar atau tidak jin? Jin yang masih hidup maksudnya? Bisa. Berarti ada yang dengar. Tadi sudah hukum umum. Kalian seru tak dengar mereka. Ternyata ada yang dengar. Apa yang akan terjadi? Dengarkan. Walau sami'u, walaupun kemudian mereka mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak bisa mengabulkan permintaan kalian itu. Mereka tidak bisa mengistijabah permintaan kalian. Mereka tidak bisa memberikan apa yang kalian minta kepada mereka. Allahu Akbar. Lemahnya makhluk. Seperti yang tadi saya katakan, saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat, jadikan akidah ini akidah. Kita melihat kenyataan hidup seperti yang Allah katakan di dalam Al-Quran, seperti yang dikatakan Rasulullah SAW di dalam hadis. Belajarlah terus untuk menyaksikan hidup seperti itu. Karena memang Al-Quran dan hadis disampaikan Allah kepada kita agar mengajarkan kepada kita sebenarnya apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Karena ketika tidak kembali kepada panduan Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan kembali kepada kata orang, kata orang, kata orang, kata orang. Kata orang begini, kata orang begini, kata orang begini, kata orang begini. Termasuk dalam ruang lingkup kata orang, kata kakek-kakek kami dulu begitu. Kata ayah kami begitu. Kata alim-alim di kampung ini dulu begitu. Kata tetua-tetua kami begitu. Kata ustadz kami begitu. Itu kalau kita bicara ruang lingkup umat Islam. Kalau kita bicara lingkup orang di luar Islam, begitu kata pendeta kami. Begitu kata, lalu disebut nama ahli agama mereka, entah apa namanya saya juga tidak tahu. Katanya yang mengatur alam ini dua, Tuhan siang, Tuhan malam. Tuhan siang, Tuhan kebaikan. Tuhan malam, Tuhan keburukan. Yang baik-baik didatang oleh Tuhan malam, yang buruk-buruk datang oleh Tuhan, yang baik-baik datang oleh Tuhan siang, yang buruk-buruk datang oleh Tuhan malam. Paham maksudnya? Katanya tidak ada panduan, hanyut dalam katanya. Dan ketika hanyut dalam katanya, sangat mudah bagi iblis untuk memasukkan racun-racun maksiat, racun-racun syirik. Ada kecelakaan di sebuah danau, katanya sang penunggu sudah minta disembelihkan seekor kerbau. Katanya begitu. Akhirnya disembelihkanlah seekor kerbau. Supaya apa? Supaya sang penunggu tak minta nyawa lagi. Demi menyelamatkan nyawa manusia, disembelihkan seekor kerbau agar kemudian penunggu itu tidak minta nyawa manusia lagi, tidak menegur manusia dengan cara dimatikan orang dengan dimasukkan ke dalam danau tersebut, yang lagi berenang tidak ditimbulkan, yang sedang menyetir setirnya diarahkan ke dalam danau sehingga tenggelam, satu bus, satu mobil pribadi mati semuanya, katanya karena penunggu marah kerbau belum disembelihkan untuk dia. Katanya. Maka manusia akan hidup dengan katanya. Katanya begitu. Hidup tidak pakai panduan. Tak ada yang menuntun hidupnya. Sehingga hanyut dalam kata-kata manusia saja. Ini dia panduannya. Hiduplah sesuai dengan panduan ini. Dengarkan. Ini subhanallah, kalau benar-benar di hati seorang muslim, mustahil meminta kepada selain Allah. Semua yang kalian seru selainnya tidak memiliki kitmir. Kalau kalian minta juga, padahal enggak ada gunanya, kalian minta juga tak bisa mendengar permintaan kalian. Kalau toh pun dengar, tak bisa mengabulkan permintaan kalian. Rasa-rasanya sudah sangat lengkap ya. Sudah sangat lengkap kerdilnya sesuatu atau tak berkuasanya sesuatu selain Allah, apapun dia dan siapapun dia. Tapi lebih parah daripada itu. Rasanya sudah lengkap ini, sudah habis nih kartunya, mati sudah. Dengarkan lebih parah daripada itu. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Di akhirat nanti mereka mengingkari syirik yang kalian lakukan kepada mereka. Di akhirat nanti mereka mengingkari seluruh permintaan kalian yang kalian mintakan kepada mereka. Dan ini lebih parah daripada tiga yang pertama. Tiga yang tadi disebut di atas. Sesuai dengan ayat yang kita bacakan tadi. Mana sekutu-sekutuku, kata Allah. Falyatu bisyurakaihim. Mereka yang kalian katakan sekutuku, datangkan mereka. Mana mereka itu? Gak ada yang datang. Mereka pergi ke dukun, tempat mereka minta dulu, dukun. Begini, kata dukunnya, urus diri masing-masing. Saya pun sebenarnya tahu, kerjaan saya salah. Namun saya perlu duit, misalnya gitu ya. Kalau ingin dibuat terjemahan bebas, apa yang terjadi nanti di akhirat. saya sebenarnya perlu duit. Mana pula saya bisa menjadikan kalian gubernur? Gak ada itu. Cuman kalian yakin, ya sudah kami kerjakan. Atau kami dikasih duit setelah itu. Angkat tangan. Mak mengingkari, tak mau bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang sudah dikerjakan kepada mereka. Wa yaumal qiyamati yakabi syirikikum, di hari kiamat nanti mereka mengingkari semua kesyirikan yang telah kalian lakukan kepada mereka. Dan sendiri tadi sudah kita bahas di awal, Nabi Isa ditanya, Nabi Isa mengatakan tidak. Malaikat ditanya, malaikat menjawab tidak. Tidak ya Rabb, kami tidak pernah menyuruh. Iblis, dia rajanya. Raja terbesar yang menyesatkan manusia dari jalan Allah, dari tauhid ke syirik. Dia rajanya, dia pun berkata, saya sebenarnya tidak setuju dengan perbuatan syirik kalian kepada. Saya mengingkarinya. Ini rajanya onar di permukaan bumi sampai hari kiamat. Tak ada yang lebih tinggi jabatan daripada dia. Itu pun berlepas diri. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Berkata syaitan di hari kiamat kelak, di hari pertanggungjawaban, di hari keputusan akan diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum, Allah telah menjanjikan kepada kalian janji-janji yang hak, janji-janji yang benar. Aku pun memberikan janji kepada kalian, namun aku mengingkari janjiku itu. Wa ma kana li 'alayya min sultanin illa an da'awtukum, wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Aku sebenarnya tidak punya kekuatan untuk menarik kalian ke dalam maksiat, tidak punya kekuatan apapun. Aku hanya bisa ngajak-ngajak, namun kalian ikut ajakanku. Ini perkataan syaitan Pak, nanti di akhirat. Belum syaitan katakan, namun pasti syaitan katakan di akhirat. Dengarkan ketika dia berlepas diri. Aku tidak punya kekuatan apapun ngajak kalian kepada maksiat, enggak punya. Aku tidak punya kekuatan apapun untuk menyuruh kalian berbuat maksiat, menarik kalian pada perbuatan, enggak punya kekuatan apapun. Hanya punya kekuatan ngajak-ngajak. Membisik-bisikkan kepada kalian, mengwas-waskan kepada kalian. Fastajabtum li, namun kalian kabulkan ajakanku, kalian sambut seruanku, kalian ikuti dakwahku, ajakanku. Fala talumuni, jangan cela aku. Walumu anfusakum, cela diri kalian sendiri. Allah sudah janji, kalian tinggalkan janji Allah. Aku yang janji, kalian ikuti janjiku. Allah yang berjanji, tidak kalian kejar janji Allah. Aku yang berjanji, kalian mati-matian mengejar janjiku. Jangan cela diriku. Aku tidak punya kekuatan apapun selain hanya ngajak, namun kalian mau ikut. Jangan cela diriku, cela diri kalian sendiri. Ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhi. Aku tidak bisa menolong kalian, kalian pun tidak bisa menolong diriku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku mengingkari kesyirikan yang kalian lakukan kepada aku dari dahulu kala. Ini perkataan siapa? Iblis. Kalau ini sudah perkataan iblis, bayangkan apa yang akan dikatakan oleh orang-orang di bawah iblis. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Di akhirat kelak mereka mengingkari syirik yang kalian lakukan kepada mereka. Di sini menunjukkan bahwa meminta kepada selain Allah syirik. Lihat ayat yang pertama, walladzina tad'una min dunillah, min duni. Orang-orang yang kalian seru selain dia, selain Allah. Lihat ayatnya, wa in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalian tetap menyeru kepada mereka, meminta kepada mereka, mereka tidak bisa mengabulkannya. Di akhirat syirik ini mereka ingkari. Berarti menyeru selain Allah syirik. Tegas dalam ayat ini, menyeru kepada selain Allah adalah syirik. Karena syirik yang dibicarakan wa yakfuruna bi syirikikum adalah yang tadi di atas. Maka seruan kepada selain Allah, kepada malaikat, kepada para nabi yang sudah wafat, kepada para wali yang sudah wafat, syirik. Dengan nas tegas dari Al-Quran, tanpa keraguan sedikit pun di dalamnya. Dan permintaan-permintaan kepada siapapun yang hidup, yang bukan kemampuan manusia. Kita sudah pernah membahas dalam bahasan-bahasan doa, bahwa kalau itu yang kita mintakan sesuatu yang bisa dikerjakan manusia, dan manusianya masih hidup, dan ada di hadapan kita, itu tidak syirik. Ini sudah kita bahas pada bab yang berhubungan dengan permintaan, dengan doa. Yang kita bahas sekarang adalah doa syirik, permintaan syirik. Bukan permintaan yang keluar dari bahasan syirik. Kalau kita minta, tolong ambilkan air, minta juga namanya. Tapi kita meminta kepada orang hidup, orang yang di dekat kita, dan kita meminta kepadanya untuk sesuatu yang bisa dikerjakan oleh manusia. Dia bisa ngambil minum tidak? Bisa, berarti tidak syirik. Ini tiga syarat, orangnya hidup, orangnya hadir, dan yang kita mintakan sesuatu yang bisa dikerjakan oleh manusia, oleh makhluk. Tolong ambilkan baju saya, ambilkan jemuran, tolong belikan ini. Misalnya, atau dia punya perusahaan, bisa enggak tolong minta tolong diterima anak saya bekerja di perusahaan Anda? Itu bukan permintaan syirik. Syaratnya tiga. Orangnya masih hidup, orangnya hadir, kita berhadapan dengannya, berbicara langsung dengannya, atau ada alat komunikasi. Kemudian syarat yang ketiga, ini yang paling penting adalah yang kita mintakan kepadanya adalah sesuatu yang bisa dikerjakan oleh manusia. Ini tidak bahasan, ini tidak permintaan syirik. Seperti Anda pergi kepada orang kaya minta Pak minta duit Pak, gitu misalnya. Misalnya, Pak bisa kasih saya duit Pak. Permintaan juga, tapi bukan permintaan syirik. Dengan tiga syarat tadi. Adapun bahasan ayat inilah bahasan permintaan syirik. Permintaan yang sudah masuk ke dalam kategori syirik. Apa itu? Manakala salah satu di antara tiga syarat ini tidak terpenuhi. Salah satu dari tiga syarat ini tidak terpenuhi. Syirik dia. Pertama, hidup. Berarti seluruh permintaan kepada orang yang sudah tidak hidup, syirik. Kepada orang yang sudah mati, syirik. Bahkan kalau ada yang meminta sekarang kepada Nabi Muhammad, syirik. Sallallahu alaihi wasallam. Kedua, dia tidak hadir. Kita tidak di dekat dia atau terhubung dengannya melalui alat komunikasi. Kita tidak berhadapan dengan orangnya. Syirik. Ketiga, yang kita mintakan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh makhluk. Contoh, Pak, tolong tahan hujan. Anak saya mau walimah. Anak saya mau pesta, tolong tahan hujan. Jangan sampai turun. Contohnya, itu yang paling jelas. Yang sering dikerjakan manusia sekarang ini. Disuruh dia nahan hujan, jangan turun. Menahan hujan, jangan sampai turun, itu bukan pekerjaan makhluk. Itu perbuatan Allah, itu sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh makhluk. Seperti itu permintaan kita kepadanya, syirik. Sama dengan yang tadi. Minta di lapangan rezeki kepada dukun, minta dicarikan benda yang hilang. Wallahu a'lam. Adapun bahasan kita yang ada dalam ayat ini adalah permintaan syirik. Dengarkan, dan semuanya sudah lengkap, menunjukkan kerdilnya dan tidak mampunya dan lemahnya sesuatu yang diseru oleh manusia apapun itu, siapapun itu. Kita ulang, karena akan kita tutup Sampai di sini bahasan kita. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Yang kalian seru selain Allah tidak memiliki walaupun kulit ari. Tak punya apa-apa dia. Fakir. Wa in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau ataupun kalian ngeyel tetap minta kepadanya, tak dengar permintaan kalian. Dia tidak mendengar, dia batu. Tak mendengar perkataan kalian itu, permintaan kalian kepadanya. Dia batu yang disusun menjadi sesuatu bentuk. Dia besi. Dia hanya benda. Dia sudah mati. Tak bisa mendengar. Walau sami'u, kalau pun ada yang masih bisa mendengar kalian, mastajabu lakum, tak bisa mengabulkan permintaan kalian. Kalau kalian minta kepadanya tahan hujan, dia komat kamit, lalu hujan tidak turun, bukan dia yang tidak menurunkan hujan, namun Allah berkehendak memang hujan tidak turun, bukan dia. Paham? Walau sami'u mastajabu lakum. Walaupun mendengar permintaan kalian, dia tidak bisa mengabulkannya. Awas tipuan mata. Dimintakan dapat. Bukan dia. Yang paling parah, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Di akhirat kelak mereka akan mengingkari seluruh syirik yang sudah kalian lakukan kepada mereka, dan kalian dengan mereka akan bertengkar hebat di akhirat. Akan ada pertengkaran hebat di akhirat antara yang meminta dan yang dimintakan darinya, siapapun itu, apapun itu. Allah tutup dengan ayatnya, wala yunabbi'uka mithlu khabir. Tak ada yang bisa memberitahu kamu seperti ini kecuali Allah yang maha tahu segala-galanya dan benar-benar mengerti sedetil-detilnya. Tak ada yang bisa memberitahu kalian yang seperti ini. Tak ada yang bisa memberikan kabar ini, kabar yang seperti ini, kecuali hanya Allah satu-satunya. Ini penegasan atas empat yang ada di atas, bahwa benar-benar bahwa mereka tidak punya apa-apa. Ini bukan hanya berita kabar, tidak, benar-benar mereka tidak punya apapun. Karena Allah benar-benar tahu bahwa mereka tidak punya apa-apa. Benar-benar bahwa mereka itu tidak mendengar apa yang kalian katakan kepadanya. Karena Allah benar-benar tahu bahwa yang kalian serukan itu mereka enggak dengar. Tak tahu mereka apa yang kalian mintakan. Tak dengar oleh mereka apa yang kalian mintakan. Benar-benar itu yang terjadi. Karena yang menyampaikan kepada kalian ini Allah yang maha tahu segala-galanya. Khabir. Maha detail pengetahuannya. Sampai hal yang terkecil apapun dia tahu dan ia sampaikan ini kepada kalian. Kalau ataupun mereka mendengar permintaan kalian, lalu mereka komat kamit, bukan mereka yang mengabulkannya, mereka tidak bisa mengabulkan permintaan kalian itu. Kalau ataupun kalian pergi ke pesugihan, lalu diperintahkan begini, begini, begini, begitu oleh dia, bawa ini, bawa itu, tabur ini, itu kan kemudian, toko kalian laris, bukan mereka. Bukan mereka yang lakukannya. Di akhirat kelak kalian minta tanggung jawab, mereka lepas tangan semuanya. Masih mau minta kepada selain Allah? Wahai orang-orang bodoh. Masih mau minta kepada selain Allah, wahai orang-orang jahil. Alah bodohnya manusia yang meminta kepada selain Allah. Sudah begini Allah kasih tahu kepada mereka. Oleh karena itu kita sayangkan umat Islam yang tidak mau belajar tauhid. Padahal mungkin bulan Ramadan mereka baca ayat ini. Karena latar banyak umat Islam yang masih bagus jiwa keislamannya, Ramadan khatam. Walaupun di luar Ramadan 11 bulan enggak khatam-khatam. Tapi dikejarkan paling tidak Ramadan khatam Al-Qur'an. Berarti mereka melewati ayat ini. Membacanya. Namun hanya sekedar baca. La yabqa minal Islam minal Qur'ani illa rasmuh. Tak tersisa dari Quran bagi mereka kecuali hanya tulisannya saja. Tulisan yang bisa mereka baca. Padahal ayat ini membantah kesyirikan mereka sampai ke akar-akarnya. Mudah-mudahan bertambah tingkat keyakinan kita, bertambah dalam ilmu kita dan penghayatan kita akan poin bahwa hanya Allah satu-satunya. Yang punya hanya Allah satu-satunya, yang berbuat hanya Allah satu-satunya. Selain Allah tak bisa apa-apa, selain Allah tak mampu apa-apa, selain Allah tak punya apa-apa. Dan di akhirat kelak tak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Nabi Muhammad pun telah mengatakan kepada putrinya sendiri, Fatimah, dengan mengatakan, ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah anak Muhammad, salini min mali ma syi'ti. Kalau engkau mau minta hartaku di dunia ini, mintalah apapun yang engkau inginkan. Di akhirat, la ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa membantu apapun nanti di akhirat. Aku tidak bisa membantu apapun, kata Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada putrinya. Nas langsung dari Nabi, tegas ketika Nabi hidup. Wahai putriku, wahai Fatimah anak Muhammad, minta hartaku. Di akhirat nanti aku tidak bisa memberikan apapun kepadamu. Karena di akhirat Allah yang berbuat. Bukankah ada syafaat Nabi? Benar, Nabi disuruh diberikan kemuliaan memberikan syafaat. Namun siapa yang dapat? Allah yang pilih, bukan Nabi yang memilih. Sehingga Nabi tidak berhak, maaf ya, jangan sampai disalah fahami. Tidak berhak, saya maunya Fatimah, saya maunya Aqil, saya maunya Hamzah, saya maunya radhiyallahu anhum ajma'in, saya maunya ini, saya maunya ini. Tidak bisa. Nabi diberikan oleh Allah kemuliaan hebat bernama syafaat. Namun siapa yang dapat syafaat? Allah yang pilih orangnya. Disinilah makna aku tidak bisa berbuat apapun untukmu di akhir. Paham ya? Ini maksudnya. Bukan maksudnya Nabi tidak bisa apa-apa. Kita tahu bahwa Nabi pemilik syafaat kubra. Syafaat yang paling besar di akhirat Nabi yang punya. Untuk Nabi akan Allah berikan. Dijanjikan Allah dan Allah mustahil ingkar janji. Namun bukan terserah Nabi siapa orang yang dapat. Namun Allah yang memilihkan. Siapa yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan syafaat Nabi. Termasuk siapapun dari keluarga Nabi. Ya. Di sinilah letaknya. Di akhirat Allah yang satu-satunya yang berbuat. Di dunia Allah satu-satunya yang berbuat. Sebenarnya Allah satu-satunya yang berbuat. Persis yang ada di akhirat. Enggak ada. Rabb kita sama, yang di dunia di akhirat sama. Rabb kita yang di dunia di akhirat sama atau tidak? Sama. Berarti apa yang dia lakukan sama atau tidak? Sama, sama-sama Allah. Cuma di dunia manusia tertipu. Tertipu oleh apa yang dilihat oleh matanya. Tertipu apa yang terdengar oleh telinganya. Supaya tidak tertipu, Allah turunkan acuan. Allah turunkan Al-Quran. Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya manusia tidak tertipu. Karena kalau tidak diturunkan acuan, tidak diturunkan tuntunan, tertipu. Gimana tidak tertipu ya, akhi? Jelas-jelas kita mintakan kepadanya, tolong tahan hujan. Dia ambil bunga ini, bunga itu. Dan dia minta syarat-syarat lain yang kadang aneh. Namun kita penuhi juga, lalu dia komat kamit. Satu jam setengah jangan saya diganggu. Qomat qamit dia. Benar-benar hujan itu enggak turun. Siapa yang tidak tertipu? Berarti bapak ini sakti. Tertipu oleh mata. Menyaksikan. Belum lama ini. Salah seorang jamaah kajian kita di sini yang selesai kajian datang kepada saya. Dan dia ditugaskan untuk urusan hutan. Penanganan bagaimana tidak terjadi lagi bencana asap oleh pemimpin-pemimpin kita di negeri ini yang semoga diberikan taufik oleh Allah untuk berbuat yang terbaik untuk umatnya, untuk masyarakat mereka. Intinya dia ditugaskan untuk itu. Dan kemudian menyampaikan kepada saya bahwa pimpinan pusatnya mengutus dukun dari pulau seberang, sekian orang, untuk ya itulah apa namanya, nggak tahu saya apa bisa, kalau kelakuan dukun itu apa namanya itu, hah? Ritual, ah ritual, meditasi ya, entah apa namanya, nggak tahu saya, ritual ya, melakukan ritual-ritualnya. Dan saudara kita itu mengatakan, subhanallah Ustaz, sekarang musim hujan, hujan gak turun. Tertipu mata, subhanallah. Bulan-bulan ketika dia datang kepada kita itu bulan-bulan hujan. Ber-ber-ber-ber-ber udah. Kan masyhur biasanya kalau sudah ber-ber, sedia ember kan? Gak hujan. Maaf, terbalik. Ini bulan-bulan tidak hujan, hujan turun. Maaf, terbalik. Kok ber-ber hujan enggak turun kan? Supaya tidak asap, berarti hujan dibutuhkan kan? Ini saat-saatnya musim yang tidak hujan. Terbalik saya, mohon maaf. Tapi hujan-hujan pada turun. Turun hujan. Kalau tidaklah iman yang kuat, sakti dukun-dukun yang dikirim ini kan, bulan-bulan tidak hujan, hujan. Karena satu-satunya menurut manusia sekarang ini yang pasti tidak akan ada yang bisa menanggulangi menghadang bencana asap Riau kecuali hanya hujan saja dengan izin Allah, betul tidak? Apapun upaya sudah diupayakan untuk itu gagal terus. Sampai perintah tembak mati di tempat pun gagal. Satu saja yang bisa, yang nampak nyata oleh manusia, turunnya hujan. Sekarang bulan-bulan tidak hujan, dukun datang, hujan turun. Siapa yang tidak akan tertipu? Nabi, lihat ayat ini. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalau ataupun kalian mendengar, mereka pun mendengar dan mereka melakukannya. Dan nampak hasilnya, bukan mereka yang mengabulkan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat dan semoga Allah menjaga kita, menjaga akidah kita sampai akhir hayat, dan berdoa kita kepada Allah agar Allah berikan semangat kepada kaum muslimin untuk mempelajari akidah mereka, iman mereka, tauhid mereka, karena itu tauhid itu satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka dari kekal di neraka. Tanpa tauhid, wafat tanpa tauhid akan membuat orang menjadi penuh neraka untuk selama-lamanya. Oleh karena itu kita sangat ingin kaum muslimin dekat kepada ilmu tauhid, belajar duduk di majlis-majlis akidah, ya, tanpa sedikit pun menyepelekan ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis. Namun ilmu tauhid, ilmu akidah sangat penting karena dialah pondasi agama Islam.